وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة sekalian rahimakumullah ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kedua dari bulan Ramadan tahun 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubadz fi Adabi Talabil Ilmi atau yang berisi 101 Adab Penuntut Ilmu yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman Hafidhahullahu Ta'ala. Yang lalu kita sudah menyelesaikan adab yang pertama yaitu ikhlasu al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, ikhlas karena Allah azza wa jalla, yang sudah kita bahas panjang lebar dalam satu kali pertemuan. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa adab insyaallah dengan memohon pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang kedua adalah qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, taqwallahi miftahul ulum. Taqwallah miftahul ulum. Bertakwa kepada Allah adalah merupakan kunci ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi yaitu di surat Al-Baqarah ayat nomor 282. Al-Baqarah 282, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Yang mana di antara tafsirnya sebagaimana disebutkan di dalam At-Tafsir Al-Muyassar yaitu wa khafullaha fi jami'i ma amarakum bihi wa nahakum anhu wa yu'allimukumullahu jami'a ma yuslihu dunyakum wa ukhrakum. Dan takutlah kepada Allah terhadap semua perkara yang Allah perintahkan kamu dengannya dan Allah larang kamu darinya. Dan Allah akan memberikan kepadamu ilmu. Allah akan mengajarkan kepada kamu segala yang bermaslahat bagimu dalam urusan duniamu dan urusan akhiratmu. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita ilmu. Ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Definisi takwa itu banyak. Yang mana inti daripada definisi takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibawakan juga surat Al-Hadid ayat nomor 28. Surat Al-Hadid ayat nomor 28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Pasti Allah akan memberikan kepadamu dua kali lipat daripada rahmat-Nya. Dan Allah menjadikan untuk kamu cahaya yang kamu mendapat petunjuk dengan cahaya itu. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, lalu kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapat rahmat Allah yang amat sangat banyak. Bukan hanya mendapat rahmat Allah, kita mendapat nur. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi ay nuran tahtaduna bihi. Allah menjadikan untuk kamu itu nur. Kita bertakwa kepada Allah, kita dapat cahaya dari Allah, yang mana dengan cahaya itu kita bisa mendapatkan petunjuk. Karena cahaya itu penting. Masjid ini kalau malam hari gelap gulita tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa jalan di sini. Nanti nabrak tiang, nabrak pintu, nabrak jendela. Tapi kalau ada cahayanya, kita tahu jalannya. Demikian pula dalam kehidupan, kalau kita tidak mempunyai cahaya, maka kita akan berada dalam kegelapan. Selanjutnya dibawakan pula firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan untuk kamu itu furqan. Apa itu furqan? Ada beberapa tafsir, di antaranya adalah makhraja. Allah menjadikan untuk kamu itu jalan keluar. Ai fid dunya wal akhirah, jalan keluar dalam urusan dunia, urusan akhirat. Kalau kita punya problem, problem apapun, problem rumah tangga, problem ekonomi, problem kesehatan, problem apapun, solusinya adalah bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian furqanan ay najatan, Allah akan menjadikan untuk kamu itu keselamatan. Kita bertakwa kepada Allah, kita akan mendapat keselamatan di dunia wal akhirah. Di antara tafsirannya pula adalah yaj'al lakum furqanan ay faslan bainal haqqi wal batil. Allah akan menjadikan untuk kamu itu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan kepada kita ilmu. Yaitu Allah menjadikan kita dapat ilmu, kita paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, mana yang sesuai sunnah dan mana yang menyimpang dari sunnah, mana penyelewengan-penyelewengan dan mana petunjuk-petunjuk, mana hidayah, mana dhalalah, dan seterusnya. Jadi takwa ini kunci. Kemudian juga di sini dibawakan ucapan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, inni la ahsibur rajula yansal ilma kana ya'lamuhu lil khati'ati ya'maluha. Sesungguhnya aku mengira seseorang itu melupakan ilmu yang sebelumnya diketahuinya dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Subhanallah. Nah, ini perlu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kita jadikan bahan renungan. Jadi kata beliau, ada kalanya orang itu punya ilmu lalu lupa. Karena apa lupa? Karena melakukan dosa. Subhanallah. Jadi gara-gara melakukan dosa, maka dia lupa dengan ilmu yang dimiliki. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dosa. Kecuali kalau lupanya karena yang lain, karena mungkin sakit atau karena apa lain lagi ya. Kalau ini karena dosa, dia banyak ilmu, ya, kemudian banyak maksiat. Yang mana sekarang sarana maksiat terbuka lebar. Di antara sarana maksiat sekarang ini yang paling banyak apa? Maksiat apa paling banyak sekarang? Maksiat mata. Ya, dengan adanya teknologi, internet, Facebook, Twitter dan yang lainnya, maksiat mata. Jadi ilmu bisa lupa gara-gara maksiat. Kemudian waqi', Waqi ini adalah turu daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ista'inu 'alal hifdzi bitarkil ma'siyah." Ista'inu 'alal hifdzi bitarkil ma'siyah. Jadikanlah penolongmu untuk menjaga hafalan itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Jadi kalau kamu ingin hafalanmu kuat, kalau ingin hafalanmu terjaga, ya, di antara penolongnya, di antara pembantunya adalah meninggalkan maksiat. Ya, jadikanlah penolongmu untuk menjaga ilmu, untuk menjaga hafalan adalah dengan cara meninggalkan maksiat. Kalau ingin hafalannya kuat, tinggalkan maksiat. Waqi ini juga gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Imam Syafi'i, yang mana ada sebuah syair yang sudah sangat dikenal, ucapan dari Imam Syafi'i, syairnya itu berbunyi, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li i'lam bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu li'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang hafalanku yang memburuk. Kenapa hafalanku kok tiba-tiba buruk ini, kok tiba-tiba jelek? Lalu Waqi' memberikan saran kepadaku, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Padahal Imam Syafi'i itu apa sih maksiatnya? Apa kira-kira maksiatnya Imam Syafi'i? Berbeda dengan maksiat kita. Kemarin kita kan pernah membahas ya, tentang dosa yang dilakukan oleh salah seorang salafus saleh, Sufyan ats-Tsauri, yang menyebabkan tidak bisa bangun 5 bulan. Kemarin saya sebutkan dosanya itu adalah karena menuduh orang riak dalam sholatnya. Riwayat yang benar, dia menuduh orang itu riak dalam menangisnya. Ini saya bacakan redaksinya ya. Yaitu Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur bidambin adnabtu." Aku tidak bisa bangun tahajud selama 5 bulan gara-gara satu dosa. Jadi gara-gara satu dosa oleh Allah dihukum tidak bisa tahajud 5 bulan. Atau mungkin bangun sholat tahajud tapi tidak nikmat, tidak terasa nikmat, tidak ada kelezatan. Lalu beliau ditanya, wa madza kadzam, dosanya apa? Dosamu itu apa yang menyebabkan kamu tidak bisa bangun tahajud 5 bulan? Apa dosanya? Ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza mura'in. Aku melihat ada orang nangis. Lalu aku katakan dalam diriku, ini nangisnya nangis riya. Nangisnya nangis riya. Gara-gara dosa ini tidak bisa bangun 5 bulan. Subhanallah. Jadi berarti dosanya gara-gara apa? Gara-gara amalan hati. Ini juga maksiat, maksiat hati. Jadi maksiat bukan hanya badan. Maksiat bukan hanya maksiat mata, bukan hanya maksiat telinga, bukan hanya maksiat mulut, tapi juga maksiat hati, selalu suudon. Suudon, prasangka buruk. Termasuk ini. Ada orang nangis, lalu ada timbul perasaan di hatinya. Di hatinya apa namanya? Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, orang ini nangisnya nangis riya ini. Ini nangisnya nangis pamer ini. Gara-gara ini saja, dan itu pun dikatakan di hatinya loh. Dikatakan di hatinya, bukan cerita kepada orang. Fulan itu nangisnya nangis riya. Bukan, di hatinya. Di hati saya ada suudon. Ini nangisnya nangis riya ini. Enggak bisa bangun. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dosanya apa sih? Paling-paling mungkin kesalahan orang dahulu itu ibadahnya berkurang. Biasanya ketaatannya banyak, tiba-tiba ketaatannya berkurang, itu dianggap sebagai satu dosa bagi mereka, orang-orang yang sudah tingkatannya sangat tinggi. Kemudian ada pula riwayat mirip itu dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Wa qala al-Imam Malik li Syafi'i rahimahullahu taala awal ma laqiyahu, dan berkata Imam Malik rahimahullahu taala kepada Al-Imam Asy-Syafi'i ketika berjumpa dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i ya. Ketika pertama kenal dengan Imam Syafi'i, Imam Malik ini kagum. Lalu apa Imam Malik katakan? Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfihu bi dhulmatil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memasukkan ke dalam hatimu ini cahaya, maka jangan kau padamkan dengan kegelapan maksiat. Jadi Imam Malik itu firasatnya tajam ya, karena seorang guru itu, ini rahasianya guru, guru yang benar-benar guru mengajarkan ilmunya dengan keikhlasan dan ingin kebaikan. Guru itu oleh Allah diberi firasat. Firasat itu tahu tentang murid-muridnya, tahu tentang siapa yang ada di majelisnya, tahu orang ini begini begitu, tahu dia. Hanya tidak boleh diceritakan, tidak boleh diceritakan ya, karena nanti kalau diceritakan dia jadi tukang ramal. Ya, nggak boleh cerita. Cuma disimpan aja dalam hati. Nanti ketika terjadi dia mengatakan ternyata benar. Ini adalah firasat saya semenjak dahulu, sekarang terjadi. Demikian pula Al-Imam Malik rahimahullahu taala diberi firasat oleh Allah ketika pertama kali kenal Imam Syafi'i. Firasatnya adalah Imam Syafi'i ini oleh Allah diberi cahaya di hatinya. Hatinya penuh dengan cahaya. Wahai Asy-Syafi'i, kau diberi oleh Allah di hatimu cahaya. Jangan kau padamkan cahaya hatimu dengan kegelapan maksiat. Tinggalkan maksiat. Jangan sampai cahaya di hatimu itu hilang gara-gara kamu berbuat maksiat. Ya, subhanallah. Jadi itu adalah nasihat seorang guru kepada muridnya. Yang namanya guru itu selalu ingin muridnya baik, selalu nasihati muridnya. Hanya kadang muridnya itu dinasihati tidak mau, tidak pernah merasa bersalah. Bahkan yang disalahkan malah gurunya. Setiap guru nasihati selalu disalah-salahkan terus. Padahal guru itu terus terang saja ya, kalau antum mungkin sudah mengalami menjadi guru sekian tahun ya, 10 tahun, 20 tahun, antum akan merasakan nanti mendapat firasat-firasat dari Allah. Sehingga kadang guru itu mengharapkan ada di antara muridnya, saya kepingin fulan, fulan, fulan kelak akan menjadi penerus saya. Karena dia oleh Allah diberi firasat bahwa fulan, fulan, fulan itu yang layak menjadi penerus ilmunya nanti ketika meninggalnya. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjadi penerus Imam Malik sepeninggal daripada Imam Malik. Yang kita ambil di sini adalah nasihat ilmu itu cahaya. Cahaya ilmu bisa padam gara-gara maksiat. Kemudian di sini ada nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apa saja maksiat-maksiat yang harus kita tinggalkan kalau kita ingin supaya hati kita diberi cahaya oleh Allah. Ya. Ini dinukil dari kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, man ahabba an yaftaha Allahu lahu qalbahu aw yunawwirahu. Ya, barang siapa yang ingin Allah memberikan, membuka hatinya, atau Allah memberikan cahaya di hatinya. Ini resepnya. Kalau kita ingin hati kita dibuka oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan hati kita mendapat cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alaihi bitarkil kalam fi ma la ya'ni, maka hendaklah dia meninggalkan berbicara yang tidak ada perlunya. Ini nasihat Imam Syafi'i nomor 1. Jangan berbicara yang tidak ada perlunya. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik. Kalau ada yang baik, katakan, ucapkan. Kalau tidak ada yang baik, diam saja. Diam saja. Tidak apa-apa dikatakan oleh orang ini pendiam, orang ini kuper, orang ini minder, dituduh orang macam-macam, tidak apa-apa. Karena hakikatnya kita tidak minder, hakikatnya kita tidak kuper, tidak kurang pergaulan. Hanya kita ini tidak mau berbicara kalau tidak ada faedahnya, takut ngomong keliru nanti. Karena kalau kita diam itu enak. Kalau kita diam kita tidak akan menyesal. Sebaliknya kalau kita berbicara dan omongan kita salah, omongan kita keliru, kita akan menyesal. Dan omongan kalau sudah keluar dari mulut ini, narik lagi itu sulit. Dan kadung keluar, ditarik lagi sulit. Karena itu lebih baik tidak dikeluarkan, disimpan saja. Ada yang baik, seperti apa yang baik? Seperti pengajian, nah ini baik, ngomong. Amar ma'ruf nahi mungkar, baik ya, pokoknya yang baik-baik, ngomongkan. Tidak ada yang baik, diam saja. Nanti kan tidak enak, katanya orang-orang kita ini kurang kurang familiar, kurang akrab, kurang apa, tidak apa-apa wis. Lebih baik kita dituduh oleh orang dengan tuduhan seperti itu daripada kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya yang namanya lisan ini kepingin ngomong terus loh. Betul apa tidak? Lisan ini tidak bertulang, kepingin ngomong terus. Kalau enggak direm, enggak bertulang. Terus kepingin ngomong. Bahkan kalau lagi kumpul dengan teman-teman, pas enggak ada yang ngomong, ya diam semuanya. Ada yang buka pembicaraan, mulailah bicara, bagaimana pulan, riba. Terus. Jadi yang pertama-tama nasihatnya, kalau ingin hati kita dibuka oleh Allah, kalau ingin hati kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan omongan yang tidak ada faedahnya. Lebih baik diam daripada ngomong yang tidak ada faedahnya. Kemudian wa tarkiz dzunub wajtinabil ma'asi, meninggalkan dosa-dosa dan menjauhi maksiat-maksiat. Nah ini terutama tadi telah disinggung ya, zaman sekarang ini banyak dosanya mata. Terus terang saja, media-media yang ada itu banyak maksiatnya. Facebook itu foto-foto perempuan dipajang ya. Ya, karena itu Facebook itu kalau enggak ada perlunya, sudah kita enggak usah gabung di Facebook, enggak usah gabung di Twitter kalau enggak ada perlunya. Kecuali kalau ada perlunya, niatnya adalah berdakwah, niatnya adalah kebaikan, enggak apa-apa. Supaya sarana itu tidak dikuasai oleh ahli maksiat saja, kita pergunakan untuk taat. Meninggalkan dosa dan menjauhi maksiat, termasuk maksiat hati. Maksiat hati diantaranya adalah kufur kepada Allah. Maksiat hati diantaranya adalah syirik, menyekutukan Allah. Maksiat hati diantaranya adalah menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksiat hati diantaranya adalah sombong. Sombong, meremehkan orang lain. Kebenaran datang ditolak. Maksiat hati diantaranya adalah ujub, bangga diri. Oh siapa saya? Wah, terus bangga diri. Membanggakan ilmunya, membanggakan nasabnya, membanggakan apapun. Padahal kalau kita mau merenung, apa yang kita banggakan? Kita berasal dari air mani yang hina. Kalau kita mati menjadi bangkai busuk, apa yang kita banggakan? Kemudian diantara maksiat hati adalah al-ghillu wal-hiqdu wal-hasadu, yaitu iri dengki. Nah, iri dengki hasud. Ada orang tampil, dia sakit hati, tidak senang kalau orang tampil. Ada orang mendapat kebaikan dari Allah, dia tidak suka, hasud. Padahal ahli surga itu masuk surga bukan karena ibadahnya, bukan karena amal-amal yang banyak, bukan. Ahli surga itu masuk surga karena hatinya yang baik, hatinya yang bersih. Di samping dia juga mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i pula, di antara resepnya kalau kita ingin dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wa yakun lahu fi ma bainahu wa bainallahi khabiyah min amal. Hendaklah antara dia dengan Allah ada amal yang tersembunyi. Jadi kita ini dianjurkan punya amalan tersembunyi. Kalau semua amal kita tersembunyi, tidak mungkin. Karena kita kumpul manusia, ngaji seperti ini, tidak mungkin tersembunyi. Sholat di masjid, tidak mungkin tersembunyi ya. Tapi kita upayakan, ada kita punya amalan tersembunyi, tidak ada orang tahu. Amalan yang benar-benar tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Demi apa? Menjaga keikhlasan. Karena amal yang tampak itu rawan ketidakikhlasan. Dan amal yang tidak ikhlas jangan dinilai, enggak ada nilainya. Di sisi Allah enggak ada nilainya. Allah minta kepada kita amal kita itu 100% untuk Allah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kemarin kita bahas. Kemudian juga di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirik man 'amila 'amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah sekutu yang maha kaya daripada disekutukan. Aku tidak mau disekutukan. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan itu dengan selain aku, aku tinggalkan dengan sekutu itu. Aku tidak mau nerima amalannya. Jadi Allah tidak mau. Yang Allah minta itu amal kita 100% untuk Allah. Nah, di antara caranya adalah kita usahakan punya amal yang tersembunyi. Salah satu contoh amal yang tersembunyi, ini yang sangat terkenal ya. Salah seorang cicit daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal dengan nama Ali Zainul Abidin radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau adalah putra daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Ali Zainul Abidin radhiyallahu taala anhu ini kana yubakhal. Selama hidupnya dituduh sebagai orang yang apa? Dituduh orang kikir. Wah, Ali ini medit, Ali ini kikir, Ali ini pelit, Ali ini bakhil dituduh. Padahal beliau punya amalan tidak ada orang yang tahu. Apa amalannya? Ketika jasadnya beliau dimandikan, ketika beliau dimandikan, yang memandikan itu heran karena di punggungnya itu ngapal. Ya, punggungnya itu hitam-hitam. Yang memandikan heran, wah ini kenapa punggungnya ini kok hitam-hitam? Dan yang memandikan tidak tahu, jawabannya apa tidak tahu. Sudah sampai dimandikan jenazahnya, dikuburkan. Selesai dikuburkan, orang-orang fakir miskin dari pinggiran-pinggiran Madinah masuk ke Madinah. Mereka mengatakan, tidak ada yang mengirimkan kepada kami bahan makanan lagi. Tidak ada yang ngirimi makanan. Ternyata beliau Ali Zainul Abidin radhiyallahu taala anhu ini hampir tiap malam mikul di punggungnya sendiri, dipikul sendiri ya, bahan makanan, kurma, gandum dan semisalnya dikirimkan ke rumahnya fakir miskin. Karena zaman dulu gelap, enggak ada lampu, enggak ada orang tahu. Sampai yang diberi pun tidak tahu siapa yang memberi, enggak tahu. Karena mungkin saja ditaruh di depan rumahnya, karena zaman dulu enggak ada pencuri ya. Kalau sekarang ditaruh di depan rumahnya orang, diambil pencuri nanti. Jadi kalau antum mau beri orang, jangan taruh di depan rumahnya orang, ya, diambil pencuri. Oh, di masjid aja sepeda hilang, ya, apalagi sandal hilang, apalagi pemberian. Jadi subhanallah, hampir tiap malam mikul di punggungnya sendiri, mikul di punggungnya sendiri, ditaruh di rumahnya fakir miskin. Setelah mati baru tahu, ya Allah, tidak ada yang ngirimi lagi. Ternyata beliau menghidupi berapa orang? Berapa orang beliau hidupi? Beliau menghidupi tidak kurang dari mi'atu ahli bait. Mi'atu ahli bait fil Madinah. Beliau menghidupi tidak kurang daripada 100 rumah, 100 keluarga dihidupi. Subhanallah. 100 keluarga, bukan sedikit. Tapi tidak ada orang yang tahu. Tidak ada satu pun orang yang tahu. Yang diberi pun tidak tahu siapa yang memberi. Baru diketahui setelah meninggal dunia. Tidak ada yang mengirimi lagi dan ada bekas apa namanya ngapal di punggungnya. Inilah benar-benar amal yang ikhlas. Bahkan selama hidupnya dituduh apa? Bakhil. Ali ini medit, Ali ini bakhil. Karena orang yang ikhlas karena Allah itu tidak peduli dengan tuduhan manusia. Manusia mau nuduh apa aja, dia santai. Nah, yang karena apa? Dia tujuannya bukan manusia. Tujuannya adalah yang penting Allah tahu. Ya, saya beramal untuk Allah bukan untuk manusia. Orang mau nuduh apa aja, monggo. Karena orang itu tidak tahu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak tahu. Karena itu diantara doanya Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Ya, jadi diantara amalannya kalau kita ingin dibuka hatinya oleh Allah, diberi cahaya di hati kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berusaha untuk mempunyai amal yang tersembunyi. Contohnya apa zaman sekarang ini amal yang tersembunyi? Contohnya mungkin saja ya, ya ada anak fakir miskin yang sekolah atau mondok di pesantren, ya tiba-tiba kita datang ke pondok itu atau perwakilan kita, kita tanggung ya, SPP-nya saya tanggung semuanya. Ya, tapi apa SPP-nya ini ditanggung oleh seseorang. Jadi ada yang nanggung SPP-nya seseorang. Jadi tidak bilang kita. Dan kamu jangan cerita kepada siapapun kalau SPP-nya sudah ada yang nanggung. Mis pokoknya ada hamba Allah yang nanggung, gitu aja. Sehingga yang kita ajak bicara, kita ajak bicara tidak tahu siapa yang menanggung. Pihak keluarga fakir miskin pun tidak tahu siapa yang menanggung. Yang tahu hanya Allah. Bahkan mungkin dia dituduh pelit. Ini pelit, tidak pernah nyumbang ini. Padahal nyumbang banyak, bayar SPP-nya anak-anak. Atau bagikan beras. Bagikan beras tapi sembunyi-sembunyi. Tidak terang-terangan. Jadi mungkin ya lewat kepada orang lain. Tolong ini ada dari hamba Allah. Berikan kepada fulan-fulan. Ini dari hamba Allah ya. Sehingga yang kita ajak bicara pun tidak tahu hamba Allah itu siapa. Pokoknya hamba Allah. Ada 5 miliar hamba Allah di dunia ini. Pokoknya berikan si fulan. Subhanallah. Yang mana sedekah yang kita lakukan sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Sedekatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu akan bisa memadamkan kemarahan Allah. Kalau kita ingin Allah tidak marah dengan kita, maka kita sedekah sembunyi-sembunyi. Kemudian masih kata Imam Syafi'i pula, fa innahu idza fa'ala dzalika fatahallahu 'alaihi minal ilmi ma yushghiluhu 'an ghairi. Kalau dia sudah melakukan itu, maka Allah membuka atasnya daripada ilmu yang menjadikan dia sibuk dari hal-hal yang lain. Jadi kalau kita sudah mengamalkan tadi ya, apa saja tadi resepnya? Yang pertama-tama apa? Tidak berbicara kecuali yang seperlunya saja. Yang tidak ada perlunya kita enggak usah bicara. Yang kedua, meninggalkan dosa dan sekaligus menjauhi maksiat, atau dua dan tiga itu boleh. Kemudian yang berikutnya lagi, kita punya amalan yang tersembunyi, maka Allah membuka hati kita, diberi ilmu yang banyak, sehingga kita sibuk dengan ilmu itu daripada yang lain. Lalu ditutup kata-katanya oleh Imam Syafi'i, wa inna fil mauti la aktaru syughul. Sesungguhnya dalam kematian itu banyak kesibukan. Maksudnya kalau kita ingat mati, maka kita akan sibuk bersiap-siap menghadapi kematian. Kalau kita ingat mati, kita hidup sampai kapan? Kita tidak tahu. Insya Allah nanti malam waktu saya ceramah tarawih, saya akan berbicara tentang masalah memanfaatkan hidup. Sehingga kalau kita nanti mati, maka kematian kita itu adalah kematian yang benar-benar bermanfaat. Kita mati, orang-orang yang kita tinggalkan benar-benar merasa kehilangan. Kalau kita menyadari kehidupan, berapa lama? Mungkin nanti malam kita dipanggil Allah, mungkin seminggu lagi, mungkin bulan depan. Wallahu a'lam, kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Sebelum dipanggil oleh Allah, kita sekarang sibuk beramal soleh. Karena kalau sudah mati tidak bisa amal soleh. Orang mati itu kepinginnya cuma satu. Kepinginnya apa? Dikembalikan ke dunia, ingin beramal soleh. Itu aja. Sekarang ada orang meninggal dunia. Ada orang baru mati. Ya, baru mati, baru meninggal. Lalu kita ajak bicara, wahai bapak, ini ada uang 1 miliar. Bapak mau apa enggak? Mau apa enggak kira-kira orang mati itu? Kalau dia bisa ngomong, dia akan mengatakan, jangankan 1 miliar, 1 triliun saya enggak mau. Kenapa? Sudah mati, tidak ada faedahnya. Apa yang dia inginkan? Dia ingin bisa sholat. Dia ingin bisa berzikir kepada Allah. Dia ingin bisa menghadiri majelis-majelis ta'lim. Dia ingin bisa hidupnya bermanfaat bagi umat. Itu. Jadi kalau kita ingat mati, maka kita ini sibuk. Sibuk amal sholeh. Dan amal sholeh itu maknanya sangat luas. Semua perbuatan kita, semua aktivitas kita yang kita kerjakan, yang mendatangkan cinta Allah, yang mendatangkan ridha Allah, itu namanya adalah amal soleh. Dan itu nilainya adalah ibadah. Kemudian masih berbicara tentang takwa ini pula, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam majmu' fatawa mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala mimma yu'aqibu bihi an-nasa 'ala ad-dunubi salbal huda wal 'ilman nafi'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan diantara hukuman kepada manusia atas dosa-dosa yang dilakukannya, hidayahnya dicabut, ilmu yang bermanfaat dicabut. Subhanallah. Jadi hukuman, diantara hukumannya kalau kita berbuat maksiat adalah hidayah yang ada pada kita dicabut, ilmu yang bermanfaat dicabut. Karena itu kita sering ya, diantara kita mungkin sering ketika berbuat maksiat, kok rasanya lancar-lancar saja, kok rasanya tidak mendapat hukuman. Padahal sudah dihukum kita oleh Allah. Dihukumnya apa? Ibadah tidak khusyuk. Ya, hidayah yang ada pada kita rasa berkurang terus. Ilmu yang bermanfaat menjadi tidak bermanfaat lagi. Lalu beliau bawakan di sini ayat-ayat Al-Quran yang mendukung ucapan beliau. Di antaranya surat An-Nisa ayat nomor 155. Wa qalu qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Mereka, orang-orang Yahudi mengatakan, hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Kami tidak mau dengar Al-Quran. Kami tidak mau percaya dengan Al-Quran. Kami tidak mau iman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka, karena hatinya oleh mereka ditutup sendiri, oleh Allah tambah ditutup. Jadi mereka tidak mau buka hatinya, mereka mau tertutup, tambah ditutup oleh Allah. Karena itulah hidup ini adalah pilihan. Kepingin hidayah, diberi hidayah. Tidak mau hidayah, tambah disesatkan. Bahkan Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 88. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Bahkan Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Karena itu jangan sampai kita menjadi manusia yang berhati tertutup. Hati kita ini terbuka. Kita siap menerima kebenaran dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang soleh. Kemudian juga ada di dalam surat Al-An'am ayat 110. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ya. Karena mereka tidak mau iman, diajak iman enggak mau, maka apa yang terjadi? Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum ai nuhawwil bainal intifa bi ayatillah. Hatinya oleh Allah ditutup. Dibalik hatinya. Matanya ditutup, tidak bisa mengambil manfaat lagi. Karena tidak mau. Jadi diberi ilmu tidak mau, diberi hidayah tidak mau, maka oleh Allah dijadikan dia tidak mendapat hidayah. Ditutup benar-benar hatinya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 10, fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Di hati mereka ada penyakit. Disembuhkan tidak mau. Diberi resepnya, ini loh resepnya kalau kepingin sembuh, tidak mau. Maka ditambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah sakit hatinya. Kemudian juga di dalam surat As-Saff ayat nomor 5, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka sudah menyeleweng, menyimpang, diajak lurus tidak mau, maka Allah tambah menyelewengkan mereka, tambah diselewengkan. Karena itu sering kami katakan ya, hidup ini adalah pilihan, milih mana. Kita ingin hidayah, mencari hidayah, diberi hidayah oleh Allah. Tidak mau hidayah, benci dengan hidayah, ya, tambah disesatkan oleh Allah. Milih yang mana? Wahadainahu an-najdain. Allah menunjuki dua jalan. Ini jalan ke syurga, ini jalan ke neraka. Milih yang mana? Milih syurga, diberi syurga oleh Allah. Milih neraka, ya tambah disesatkan, tambah terjerumus ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir dari bab ini adalah ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau, wa kullama qaraba al-qalbu minallahi zalat anhu mu'aradat as-su. Dan hati itu semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dari Allah, maka hilang daripadanya penolakan-penolakan yang buruk. Semakin kita takwa kepada Allah, semakin hati kita ini dekat dengan Allah, maka hal-hal yang buruk-buruk, penolakan-penolakan, tidak nerima, itu hilang, dicabut oleh Allah, dibersihkan hati kita. Wa kana nuru kashfihi lil haqqi atammu wa aqwa. Allah memberikan cahaya untuk menyingkap kebenaran dengan cahaya yang sempurna, dengan cahaya yang kuat. Kita gampang tahu kebenaran, kita mudah diberi petunjuk kepada kebenaran karena hatinya dekat dari Allah. Karena itu kalau kita ingin menemukan diri kita yang banyak dekat kepada Allah, zikrullah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, kita temukan diri kita. Semakin kita jauh dari Allah, kita kehilangan diri kita, sehingga kita tidak tahu siapa diri kita. Wa kullama ba'uda 'anillahi kathurat 'alaihi al-mu'aradat wa dha'afa nuru kashfihi lis-shawab. Semakin hati itu jauh dari Allah, maka semakin banyak pula penolakan-penolakan. Ya, kita menolak kebenaran, tidak terima kebenaran, sulit menerima kebenaran. Demikian pula cahayanya itu lemah. Cahaya untuk menyingkap kebenaran lemah. Dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, bingung terus. Hidup selalu terombang-ambing dalam kebingungan. Ya. Ini adalah adab yang kedua ya, yaitu taqwa Allah miftahul ulum. Bertakwa kepada Allah adalah kunci daripada ilmu. Dan insya Allah kita nanti ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya insya Allah 10 menit ya. Dan sebelum kita masuk adab yang berikutnya lagi, ada ucapan yang sangat indah dari sahabat, dari seorang tabi'in, Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, tentang pentingnya belajar adab sebelum belajar ilmu. Kata beliau, ta'allamtul ilma 20 sanah wa ta'allamtul adaba 30 sanah wa kanu yata'allamunal adab qabla al-ilm. Aku belajar ilmu 20 tahun dan aku belajar adab 30 tahun. Dan mereka dahulu belajar adab sebelum belajar ilmu. Belajar ilmu 20 tahun, belajar adab 30 tahun. Lebih banyak belajar adabnya daripada belajar ilmunya. Dan mereka dahulu para salafus saleh mendahulukan belajar adab daripada belajar ilmu. Ya. Sepertinya waktu kita terbatas sekali. Saya tambah aja satu bab. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Dan tanya jawabnya pakai kertas aja ya. Pakai kertas. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di kertas. Dan yang saya prioritaskan untuk dijawab yang sesuai dengan materi pembahasan kita. Adab yang nomor 3 adalah al-iradatu babul wusuli ilal ilmi. Al-iradatu babul wusuli ilal ilmi. Al-irada, keinginan, semangat adalah pintu yang menyampaikan kepada ilmu. Jadi kalau ingin dapat ilmu, maka harus semangat. Ada kemauan. Manjada wajad. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Bagaimana mungkin kita dapat sesuatu kalau kita tidak bersemangat? Karena itu beliau mengatakan, la syai'a yudrak biduni sa'yi fi talabihi. Tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan tanpa berusaha untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita ingin sesuatu, tidak berusaha mendapatkannya, kira-kira dapat atau tidak? Ya tidak dapat. Dikejar. Berusaha, berupaya. Ingin dunia, ya berusaha cari dunia. Ingin akhirat, berusaha cari akhirat. Ingin dunia akhirat, berusaha cari dunia akhirat. Jadi usaha, berupaya. Demikian pula ingin ilmu, semangat. Semangat dulu, harus ada semangat. Semangat ini merupakan pintu yang menyampaikan kita kepada ilmu. Karena itu di antara doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini perlu doa kita baca, kalau bisa tiap hari kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Di sana ada kata-kata, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada ajaz. Ajaz, ajaz itu lemah. Wal kasal, malas. Karena orang kalau sudah lemah dan malas, dia terhalangi dari segala macam kebaikan. Jadi harus ada semangat. malas dibuang. Orang beriman itu tidak boleh malas. Bahkan orang beriman itu tidak ada istilah libur. Kemarin kan ada liburan sekolahan kan. Itu kan sekolah yang libur, bukan kita yang libur. Orang beriman tidak ada liburnya. Orang beriman itu terus beribadah kepada Allah, terus mengabdi kepada Allah sampai mati baru-baru istirahat. Jadi libur kan sekolah yang libur, bukan kita, bukan orang beriman libur, tidak ada. Orang beriman tidak ada liburnya. Orang beriman terus mengabdi kepada Allah sampai nanti mati baru rohah istirahat. Kemudian kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat lemah dan malas karena itu menghalangi dari semua kebaikan, sebaliknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa mohon kepada Allah semangat. Ini juga doa yang bagus. Kalau bisa antum baca doa ini, doa tiap hari. Allahumma, ya, saya baca pelan-pelan ya. Padahal kalau antum mau nulis silahkan. Allahumma inni as'aluka disambung as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusyd. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu keteguhan dalam perkara ini dan kesungguhan, keseriusan dalam segala macam kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah ini semangat, agar kita dijadikan sungguh-sungguh, agar kita dijadikan benar-benar berupaya maksimal dalam segala kebaikan. Dan kita minta kepada Allah agar kita dijadikan teguh, tegar, istiqomah. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'alal rusyd. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu keteguhan dalam perkara ini. Dan hamba juga mohon kepadamu ya Allah semangat, kesungguhan, keseriusan dalam segala macam kebaikan. Jadi intinya kita minta ya Allah jadikan hamba ini semangat dalam kebaikan, jadikan hamba serius dalam kebaikan, jadikan hamba sungguh-sungguh dalam kebaikan ya Allah, dan jadikanlah hamba teguh istiqomah di atas hal itu ya Allah. Minta kepada Allah semangat. Al-Allama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebut, ya, kata beliau, walamma kana hadzal ahdul karimu was-siratul mustaqim wan-naba'ul 'azimu la yusalu ilaihi abadan illa min babil ilmi wal irada. Tatkala perjanjian yang agung, jalan yang lurus dan berita yang besar tidak bisa kita sampai kepadanya selama-lamanya kecuali melalui pintu ilmu dan semangat. Artinya kita bisa sampai kepada semua kebaikan dunia akhirat dengan ilmu dan semangat. Fal iradatu babul wusul ilaihi. Semangat menjadikan kita sampai di depannya pintu. Jadi kalau kita sudah semangat, berarti kita sudah sampai di depan pintu. Wal ilmu miftahu dzalika. Ilmu adalah kuncinya. Jadi kalau kita ingin kebaikan dunia akhirat, semangat dulu. Kita semangat berarti kita sudah berada di depan pintu kebaikan dunia akhirat. Nah sekarang tinggal ilmunya saja, kuncinya. Kita dapat ilmunya, berarti kita dapat kuncinya dan kita bisa membukanya. Ya. Jadi intinya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, semangat, semangat dan semangat. Cari ilmu semangat. Jangan hanya cari dunia. Kalau cari dunia semangatnya bukan main. Cari akhirat juga harus semangat. Coba antum kiaskan. Ya, antum analogkan orang-orang ahli dunia. Kalau antum pergi ke pasar, ya, pasar besar atau yang lainnya, orang-orang ahli dunia jam 2 malam sudah di pasar atau belum? Jam 1 malam di pasar atau belum? Bahkan mungkin nginep di pasar, tidak tidur semalam contoh. Mencari apa? Mencari dunia. Nah sekarang kalau cari dunia semangatnya seperti ini, bagaimana pula ketika mencari akhirat? Mencari akhirat tidak bisa bangun, ya, ngantuk. Ya. Demikian pula kalau nonton bola. Kemarin alhamdulillah Piala Euro sudah habis ya. Sebelum Ramadan sudah habis. Karena kalau sampai Ramadan nanti ngacau Ramadannya nanti. Waktunya orang terawih ada sepak bola, kira-kira milih mana orang-orang itu? Milih terawih atau nonton bola? Apalagi final lagi. Nah sekarang kalau nonton bola kenapa bisa bangun malam? Kalau sholat tahajud tidak bisa bangun malam. Karena apa? Semangat. Ya wallahu alam, itu dulu aja. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi adab-adab yang berikutnya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab 10 menit saja dan kita akhiri pengajian kita pada pukul 5 persis nanti insyaallah. Pertanyaannya lewat kertas saja. Akhwat juga kalau mau tanya, mohon ada ikhwan yang memfasilitasi. Kalau ada kertas di belakang dibawa ke depan. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada bab ikhlas, ya, bab ikhlas yang kemarin ya, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang orang-orang pertama kali yang dilempar ke neraka karena amal soleh mereka dikarenakan riya. Yang saya mau tanyakan, di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan hambanya, sedangkan yang ma'ruf bahwa nanti di hari kiamat mulut dikunci dan yang berbicara adalah tangan, kaki dan lain-lain selain mulut, manakah yang benar? Ya. Menurut para ulama, tangan, kaki dan mulut itu dikunci setelah selesai percakapan dengan Allah. Jadi kan kita ditanya oleh Allah ya tentang umur kita, untuk apa kita habiskan? Ilmu kita amalkan atau tidak? Harta kita, ya, kita apa namanya? Dapat dari mana? Keluarnya kemana? Dan yang lain-lainnya. Setelah selesai pertanyaan itu semuanya, maka kita tidak berbicara lagi. Sudah selesai, kita tidak berbicara, ditutup, mulutnya dikunci. Yang berbicara adalah tangan dan kaki menjadi saksi, tidak bisa berbohong. Ya. Jadi dikunci itu setelah pembicaraannya dengan Allah selesai, sudah pastinya adalah ahli neraka, sudah difonis. Sudah difonis, tidak ada bicara lagi. Tinggal dilempar aja ke dalam neraka. Adapun sebelum vonis itu kan masih ada kan, ada timbangan, ya, ada telaga dari Nabi dan yang lain-lainnya, masih ada semuanya. Jadi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud mulutnya itu dikunci, yang berbicara tangan dan kaki itu setelah selesai pembicaraan dengan Allah, setelah selesai vonis semuanya, maka ahli neraka tidak bisa lagi berbicara apapun, sudah nggak bisa ngomong. Hanya tangan aja yang ngaku semuanya, kaki menjadi saksinya. Bagaimanakah cara menjaga keistiqomahan ibadah ketika masih bujang dahulu dan ketika sekarang telah menikah, serta menjaga keikhlasan ibadahnya? Jazakallah khair. Nah pertanyaannya, apa beda antara bujang dengan yang telah menikah? Lebih enak mana jadi bujang dengan menikah? Relatif ya. Memang dari sisi agama lebih baik menikah. Menikah itu memang repot. Kalau kita bujang itu enak, kita sendirian, ya, nggak punya banyak tanggungan, tidak nanggung istri, tidak nanggung anak, tidak nanggung apa, sendirian enak. Nah, ketika menikah kita punya banyak tanggungan, menanggung istri, menanggung anak, tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Namun demikian ganjarannya orang menikah lebih besar dari ganjarannya orang yang bujangan. Semakin sulit semakin besar ganjarannya. Karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika memuji Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini ulama besar. Ulama besar dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, keilmuannya, ketakwaannya, kezuhudannya, hanya dikritisi satu. Dikritisinya adalah Bishr ini membujang, belum nikah. Bishr Al-Hafi rahimahullahu taala. Jadi cara istiqomah sama saja. Mungkin di antara cara istiqomah yang paling efektif itu teman. Ini yang paling efektif itu teman, lingkungan kita. Kita berada di lingkungan seperti ini, pengajian, majelis taklim. Kita kumpul orang-orang soleh, insya Allah kita menjadi orang baik. Insya Allah jadi orang baik. Tapi kalau kita tidak menghadiri majelis ilmu, kumpul dengan orang-orang tidak baik, sulit untuk menjadi baik. Mungkin itu yang paling berinsip. Walaupun masih banyak resep yang lainnya ya, ngaji Al-Quran, berzikir, bangun malam, puasa, masih banyak. Tapi kalau sekarang ini, sekarang sepertinya yang paling berinsip adalah menghadiri majelis taklim, kumpul teman yang soleh. Itu paling penting supaya istiqomah. Karena pengajian seperti ini, pengajian gini ini ada manfaatnya atau tidak? Ada atau tidak? Ada manfaatnya, jangan dikira tidak ada manfaatnya. Katakanlah pengajiannya 1 jam. Mungkin dari 1 jam itu seandainya kita tidak bisa mengambil faedah semuanya, ada 1 patah, 2 patah kata yang masuk ke dalam hati kita. Jangankan antum yang hadir, saya aja yang ceramah, ketika ceramah seperti ini saya juga merasa mendapat manfaat. Karena ketika saya memberikan nasihat kepada antum, sebenarnya saya juga nasihatkan kepada diri saya sendiri, kamu harus jadi orang yang bertakwa, kamu harus meninggalkan maksiat, kamu harus begini. Ya. Jadi diantara cara yang terbaik untuk menjaga keistiqomahan adalah selalu menghadiri majelis taklim. Dengan catatan majelis taklim yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Majelis taklim yang menjadikan hati kita semakin bersih. Majelis taklim yang menjadikan kita semakin mencintai ilmu, mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Ya. Karena itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan teman yang baik dan teman yang tidak baik seperti apa? Mathalul jalisi soleh wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang tidak baik seperti penjual minyak wangi dan peniup api, ya, pandai besi. Penjual minyak wangi, amma hamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Penjual minyak wangi itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita diberi minyak wangi gratis sehingga kita menjadi wangi. Kemungkinan yang kedua, kita membeli dari dia minyak wangi sehingga kita juga menjadi wangi. Kemungkinan yang ketiga, kita tidak diberi dan kita tidak membeli, tapi kita kecipratan bau wanginya. Kalau antum masuk toko minyak wangi, ya, ketika keluar bagaimana baunya? Antum kalau pernah ke Mekah ya, ke Mekah, di depannya Masjidil Haram, itu ada pertokoan, di bawahnya Hotel Hilton, pertokoan yang diantaranya ada toko bin Dawud. Ya. Di pertokoan itu pertama masuk itu banyak penjual minyak wangi. Antum kalau lewat toko itu, masya Allah, baunya itu, wanginya bukan main. Sehingga kadang kita tidak beli, tidak diberi, cuman kecipratan bau wanginya. Ya. Apalagi sempat nyoba-nyoba. Ya. Tapi nyoba mau beli loh ya. Kalau sekedar nyoba aja buat ke masjid, nah dosa nanti. Jadi enggak beli, nyoba aja, besok nyoba lagi. Wah, dosa nanti. Jadi teman yang baik itu untung. Teman yang baik itu untung. Selalu kita dapat manfaat dunia akhirat. Sebaliknya, wa imma nafikhul kir, imma an yahriqa thiyabak, wa imma an tajida minhu raihatan muntina. Peniup bara api, pandai besi, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama-tama, nanti kita kena apinya sehingga baju kita lobang. Yang kedua, kita tidak kena apinya, tapi kita kena baunya. Baunya api, baunya adalah sangit. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang suka bikin bakaran-bakaran ya, bakaran api unggun dan yang lainnya, mungkin kecipratan bajunya lobang-lobang kecipratan api. Atau mungkin enggak kecipratan api tapi baunya enggak enak, bau sangit. Karena itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti agama sahabatnya, maka perhatikan siapa sahabatmu. Ini penting. Kita perlu punya prinsip lebih baik sendiri daripada berteman dengan orang yang tidak baik. Orang tidak baik bukan dijadikan teman, tapi kita jadikan sarana untuk berdakwah, didakwai, diajak kembali kepada kebaikan. Bukan kita niru dia, tapi kita ngajak dia menuju kebaikan. Ya, mungkin itu dulu aja. Karena sudah pukul 5, insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita selalu bersemangat dalam kebaikan, serius dalam kebaikan, sungguh-sungguh dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala